Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita berkumpul di salah satu rumahnya dengan kegiatan rutin kita pengajian atau kajian bainal maghrib wal isya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Rabbaniyah Minal Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Kita langsung masuk insyaAllah Ta'ala pada kitab. Qala Rahimahullahu Ta'ala Qauluhu Ta'ala pada poin nomor ke-25 la yarkubu fikum illa wala dhimmah wa fil ayal ukhra لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Yang kedua ayat ini dalam surat At-Taubah. Yang pertama di ayat yang ke-8, yang kedua di ayat yang ke-10. Adapun artinya, la yarkubu fikum illa wala dhimmah, mereka orang-orang kafir musyrikin, mereka tidak pernah mau menjaga hubungan kekerabatannya dengan kalian demikian pula perjanjian-perjanjian yang kalian ambil dan kalian sepakati wahai kaum mukminin. Jadi mereka tidak melihat kekerabatan dengan kalian dan juga tidak melihat kesepakatan yang telah kalian ambil bersama dengan mereka. Demikian dalam ayat setelahnya dalam ayat yang ke-10, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka demikian tidak bisa menjaga hubungan kekerabatannya dengan kaum mukminin. Demikian mereka juga tidak bisa menjaga kesepakatan yang mereka sepakati bersama kaum mukminin. Mereka telah ambil perjanjian tersebut, mereka tidak bisa menjaganya. Mereka itulah orang-orang yang mu'tadun. Mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi, memperhadapkan kepada kaum muslimin permusuhan dan keboliman. Qala rahimahullahu ta'ala, dua ayat ini, qauluhu ta'ala ini dalilun. Jadi qauluhu ta'ala dalilun, setelah ayat yang telah kita baca tadi, beliau mengatakan dalilun. Ala mu'adatihim lissahaba khususan wa umuman. Dua ayat tadi merupakan dalil permusuhannya mereka orang-orang kafir musyrikin terhadap para sahabat secara khusus dan secara umum bentuk permusuhannya. Jadi permusuhan mereka kepada para sahabat bentuknya secara khusus dan secara umum. Fakhususan, adapun yang secara khusus, lima bainakum wa bainahumu minal adawati wa athariha. Lima bainakum, dengan apa yang ada antara kalian dengan mereka dari permusuhan dan akibat yang muncul dari permusuhan tersebut. Wa umuman, adapun secara umumnya, karena keimanan mereka para sahabat. Keimanan mereka para sahabat. Falam takun hadhil adawa lahum illa li ajlil iman. Tidaklah permusuhan ini muncul dari mereka kepada kalian atau terhadap kalian terkecuali karena keimanan kalian. Fahum a'da'ul iman wa a'da'u kulli mu'min. Mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi keimanan dan memusuhi setiap mukminin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka demikian membenci dan memusuhi terkecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Saudaraku sekalian, di jamaah pengajian dan anak-anakku para penuntut ilmu. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini, sebagaimana beliau mengatakan, merupakan dalil yang menerangkan permusuhan orang-orang kafir musyrikin dahulu kepada para sahabat Nabi. Baik itu bentuknya secara umum ataupun secara khusus. Yang tentunya juga menjadi keterangan bagi kita kalau dulu para sahabat dimusuhi dengan keimanan mereka kepada Rasulullah, keimanan mereka kepada Islam, dan juga menyebabkan karena mereka beriman, mereka pun memusuhi orang-orang kafir, karena orang-orang kafir juga memusuhi orang-orang yang beriman. Maka setiap mukmin yang datang kemudian tentunya mendapatkan keterangan dan pelajaran bahwa mereka pun pasti memusuhi kaum mukminin, karena pendahulu mereka yang saleh, para sahabat, dimusuhi oleh musyrikin, kafirin. Maka siapa yang mengikuti mereka, para sahabat, mengikuti mereka orang-orang yang beriman, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, maka tentunya mereka juga akan mendapatkan permusuhan yang sama dengan orang-orang kafir musyrikin yang ada sekarang, secara khusus dan secara umum. Secara umum dengan keimanan, secara khusus karena memang adanya permusuhan terhadap mereka, orang-orang kafir musyrikin. Sehingga karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi keimanan, kalian harus waspada dan kalian harus bisa mengambil sikap. Mereka tidak akan mencintai kalian sampai kalian mengikuti mereka. Dan mereka tidak bisa menerima cinta kalian sampai kalian meninggalkan keimanan kalian. Karenanya, seorang mukmin dengan orang kafir dibentengi dengan sifat bara. Berlepas diri, menjauhi, dan tentunya memusuhi kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Itulah yang benar dan terbimbing. Tidak boleh ada seorang mukmin mencintai orang kafir musyrikin, loyal dengan mereka. Tidak boleh seorang mukmin menjadikan kafirin musyrikin sebagai kekasihnya, karena mereka tidak pernah menjadikan seorang mukmin kekasih, juga mereka tidak pernah loyal dengan kaum mukminin. Hubungan mereka dengan mukminin muslimin karena mereka berharap bisa menarik keuntungan bagi mereka. Kedua, mereka menganggap hubungan ini hubungan sekadarnya aja. Sehingga tidak ada sedikit pun loyalitas cinta mereka, condong mereka, pembelaan mereka kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Keterangan ini tentunya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, la yarkubu fikum illa wala dhimmah, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Inilah yang Allah terangkan tentang mereka. Sehingga bagi kita sekedar mengimani, menerima apa yang datang bimbingannya dari Allah, dan tentunya tidak bisa menerima yang mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir itu saudara kita. Tidak ada persaudaraan dengan kekufuran. Hanya saja mungkin, kalaupun mereka dari orang yang memiliki hubungan nasab, seorang mukmin punya hubungan nasab dengan orang kafir, maka ini bukanlah hubungan yang menyebabkan mereka mesti bercinta kasih, tetapi hanya sekedar hubungan nasab. Dan mereka pun, kalaupun satu nasab, mereka tidak mencintai seorang mukmin saudaranya sendiri. Telah ditetapkan kepada mereka kebencian kepada kaum mukminin. Jelas Allah berfirman, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka sama sekali tidak pernah bisa menjaga hubungan kekeluargaan, kekerabatan mereka dengan orang-orang yang beriman. Demikian kesepakatan-kesepakatan yang mereka telah ambil dan mereka telah sepakati dengan orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Dan tidaklah kebencian mereka, tidaklah permusuhan mereka, bahkan tidaklah kelaliman, kezaliman mereka, ini semua mereka lakukan, tidaklah terkecuali karena mereka tidak bisa menerima keimanan kaum mukminin. Tidak bisa menerima keislaman kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini merupakan bimbingan kepada kita semuanya dari Allah. Wahada huwal i'tida'ul 'am, kata beliau, inilah bentuk permusuhan yang secara umum فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله تعالى وأولئك هم المعتدون. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi permusuhan itu pada mereka orang-orang kafir dengan firman-Nya wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengumbar permusuhannya, atau mereka mengobarkan api permusuhannya kepada kaum mukminin. Dalam tafsir disebutkan innaha ula'il musyrikin harabun alal iman wa ahlihi, harabun alal iman wa ahlihi fala yukimuna waznan liqarabatil mu'minin wala li ahdihi wa sya'nuhum al'udwan wadh-dhulm Mereka orang-orang musyrikin memerangi keimanan kaum mukminin dan juga memerangi kaum mukminin sendiri, orang-orang yang berpegang dengan keimanan. Mereka tidak memandang, melihat sedikitpun kadar hubungan kekerabatan dengan mukmin, demikian kesepakatan yang mereka telah ambil. Sya'nuhum, keadaan mereka hanyalah al-udwan wadh-dhulm, memusuhi kaum muslimin, kaum mukminin, dan siap melakukan kezaliman kepada kaum mukminin. Wallahu a'lam bis-shawab. Karena itu Allah menetapkan dengan firman-Nya wa ulaika humul mu'tadun. Mereka betul-betul memusuhi kalian. Mereka betul-betul mengobarkan api permusuhan kepada kalian. Dengan keterangan ini, kita juga mendapatkan bimbingan bahwa tidak benar orang yang mengatakan apa tadi, orang-orang kafir musyrikin ataupun ahlul kitab, kafirin, itu adalah saudara kita. Tidak ada persaudaraan dengan mereka. Sampai pun dia saudara senasab, bukan saudara kita. Saudara senasab iya, tapi bukan saudara kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu mereka lah, atau mu'minun itulah, dengan keimanan mereka, mereka bersaudara. Mereka lah yang saling bersaudara satu dengan yang lain. Sehingga semua kaum mukminin adalah saudara mereka. Saudara seiman. Karena telah ada oknum yang mengatakan orang kafir ya saudara kita. Saudara kita juga. Musyrikin sama, saudara kita juga, kata mereka. Sehingga kalau dikatakan mereka saudara kita juga, maka tentunya ayat Allah ini tidak benar. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, tidak benar. Kenapa? Ya karena Allah mengatakan mereka musuh. Mereka mengobarkan permusuhan. Bagaimana kalau saudara mengobarkan permusuhan? Bahkan diikat oleh Allah permusuhan ini Mereka tidak pernah akan bersama menerima kaum mukminin selama mereka dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya. Nanti lepas ikatan tersebut apabila mereka tidak lagi kufur, tidak lagi musyrik. Dengan istilah kata lain, mereka masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi tentunya memberikan manfaat pada kita semuanya. Dengannya kita mengetahui bahwa orang-orang kafir dahulu dan demikian sekarang, kalau kafir dahulu memusuhi para sahabat, dikarenakan para sahabat juga memusuhi mereka, demikian mereka memusuhi orang-orang demikian orang-orang kafir memusuhi para sahabat dikarenakan keimanan mereka. Dan seperti itu orang-orang kafir musyrikin sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau kita lihat di berbagai tempat sekarang ini, kaum muslimin dianiaya, kaum muslimin dilukai, diganggu agamanya, demikian pula diganggu keberadaannya. Itu karena mereka tidak senang kepada keimanan kaum mukminin. Imanlah yang menyebabkan mereka tidak senang dan tidak pernah ridha, tidak pernah menerima kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi karena iman itulah yang ada pada kaum mukminin, mereka tidak bisa menerima kaum mukminin. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Qauluhu ta'ala wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa innakathu, kalau mereka yaitu orang-orang musyrikin membatalkan aimanahum, kesepakatan dan perjanjian yang mereka telah sepakati, min ba'di ahdihim, setelah disepakatinya perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang ada, wa ta'anu fi dinikum, mereka juga menampakkan gangguan dan penyerangannya kepada agama kalian, maka jadi kalau mereka membatalkan kesepakatan yang telah diambil, perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, kemudian mereka menyerang, mereka mengganggu kaum mukminin dengan agama mereka. Faqatilu a'immatal kufri. Maka perangilah mereka, para pemimpin-pemimpin kekufuran tersebut, tokoh-tokohnya, innahum la aymana lahum, karena sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan terhadap mereka setelah mereka membatalkannya. La'allahum yantahun. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka berhenti. Berhenti dengan dari kekufuran mereka, berhenti dari permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Tentunya dengan ayat ini, sebagaimana juga nanti beliau akan terangkan, membimbing kita bahwa mereka pastinya akan membatalkan kesepakatan-kesepakatan bentuk perjanjian yang telah diambil sebelumnya bersama mereka dengan kaum mukminin, dan mereka pun pastinya akan menyerang, pastinya akan mengganggu Islam dan kaum muslimin. Ini menambah jelas keterangan kita sebelumnya. Atau ayat ini menambah memperjelas keterangan sebelumnya. Bahwa mereka tidak pernah akan bisa menerima. Mereka bahkan selama-lamanya akan memusuhi, selama-lamanya akan mengganggu, menyerang, melukai kaum mukminin dan kaum muslimin sampai kaum mukminin meninggalkan agamanya. Sampai kaum mukminin meninggalkan agamanya. Hanya saja menyerang, membatalkan perjanjian kesepakatan yang telah diambil dengan kaum mukminin tentunya tidak begitu saja muncul. Tentunya itu muncul dari pemikir-pemikir mereka, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Karena itu, perangilah tokoh-tokoh mereka dan pemimpin mereka. Sehingga tidak ada lagi permusuhan dan tidak ada lagi pembatalan perjanjian. Kalaupun mereka sebelumnya telah menyepakati perjanjian bersama kaum muslimin, tetapi karena mereka membatalkan, maka mereka tidak perlu dihormati. mereka tidak perlu dihormati. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, awqa'a al-zahir wa huwa qawluhu a'immat al-kufri mawqi'a al-mudmar. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan isim zahir dengan firmannya a'immat al-kufri. Tempat isim yang didhamirkan. Kalau kita baca tentunya, faqatilu, perangilah mereka wahai kaum mukminin. Siapa merekanya ini? A'immatal kufri. Jadi, a'immatal kufri ditampakkan oleh Allah dengan wujudnya setelah sebelumnya disebutkan oleh Allah dengan dhamir. Faqatilu. Tentunya yang belajar ilmu nahwu, faqatilu, dhamir yang ada di sini dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai maf'ul, maf'ul bihi. Faqatilu, siapa yang diperangi itu? Yaitu mereka orang-orang pemimpin-pemimpin kekufuran. Falam yakul, Allah tidak mengatakan dengan firman-Nya faqatiluhum. Allah tidak mengatakan perangilah mereka dengan domir, tetapi Allah menampakkan dengan isim yang zahir, a'immatal kufri. Liyadulla ala al-haddi ala kitalihim. Atau kita ulangi sekali lagi, saya mohon maaf. Jadi a'immat al-kufri di sini ditempatkan dengan isim zahir yang sebetulnya kedudukannya adalah isim dhamir sebagai maf'ul bih. Kalimat faqatilu di situ isim dhamir muttasil sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul bih. Faqatilu, perangilah. Kalian perangilah mereka. Siapa mereka itu? A'immatal kufri. Hum, faqatilu hum. Kenapa ditampakkan oleh Allah a'immatal kufri yang sebetulnya bisa ditempatkan dengan dhamir? Liyadulla alal haddi ala kitalihim. Agar menunjukkan penghususan ataupun pembatasan untuk memerangi mereka atau menghasung menghimbau, memerangi mereka. Liadullah alal had, menunjukkan untuk himbauan menghasung kaum mukminin untuk khusus memerangi mereka. Wa annahum tamakkanu minal kufri, mereka a'immat al-kufri ini adalah orang-orang yang menjadikan kekufuran itu mapan dan mantep pada diri-diri mereka. Wadalla ala anna bihadhil asya yakunul insanu min a'immatil kufri. Maka dengan demikian, perkara-perkara yang disebutkan di sini menunjukkan seseorang dengannya menjadi pemimpin-pemimpin kekufuran atau tokoh-tokoh kekufuran. Wa huwa naqdul uhud, yaitu dengan membatalkan perjanjian kesepakatan yang telah diambil bersama kaum mukminin. Wa da'wa ila dinil kufri, dan mereka mendakwakan kepada agama kekufuran. Wa ta'ni fi dinillah, dan mereka mencaci mencelah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, atau fi dinil Islam, kepada agama Islam. Wa yadullu hadha ala anna immatul iman didduhum, sehingga dengan keterangan-keterangan ini pula menunjukkan bahwa tokoh-tokoh keimanan atau pemimpin keimanan itu memiliki sifat lawan daripada sifat mereka. Memiliki sifat yang melawan sifat mereka, orang-orang yang dikatakan pemimpin-pemimpin kekufuran. Fahumul mu'minunal multazimuna li syara'il iman. Adapun pemimpin-pemimpin keimanan atau tokoh-tokoh keimanan, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan syariat-syariat iman. Al-mawfuna bi'uhudihi. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan, menyempurnakan perjanjian-perjanjian mereka. Ad-da'una ilallah. Mereka adalah orang-orang yang mendakwakan agama Allah. Ad-dhabuna anhu. Mereka orang-orang yang membela agama Allah. Al-mubtiluna lima naqadahu zahiran wa batina. Mereka adalah orang-orang yang membatilkan apa yang coba untuk ditentang oleh a'immatul kufur secara zahir dan batin, atau mereka adalah orang-orang yang membatilkan dengan apa yang mereka tentang secara zahir dan batin. Wa annahumul mawthuq bihim, dan mereka tokoh-tokoh keimanan ini, mereka adalah orang-orang yang mawthuq, yaitu orang-orang yang dipercayahi, terpercaya. Wa mahallul qudwa wal amanah, mereka pula adalah orang-orang yang menjadi qudwah dan contoh dalam amanah. Nas'alullah ta'ala min fadlihi. Kita meminta kepada Allah ta'ala dari keutamaannya. Keterangan-keterangan ini nantinya kita akan ambil pada pertemuan mendatang. Tetapi tentunya sebagai bentuk kesimpulan bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah bisa menjaga kesepakatan yang mereka telah ambil, dan demikian sejarah membuktikan bagaimana mereka membatalkan perjanjian yang mereka ambil bersama Rasulullah. Mereka selisihi. Demikian orang-orang kafir, tujuan mereka yang utama adalah menyerang, mencaci, mengganggu agama Islam dan kaum muslimin. Maka bagi kaum muslimin untuk mengambil pelajaran dan untuk mempersiapkan diri mereka di dalam menghadapi permusuhan orang-orang kafir, karena itu perangilah mereka sesuai dengan apa yang mereka memerangi kalian. Hanya saja ini akan menjadi pelajaran bagi mereka apabila pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh mereka yang mengobarkan api permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin, itulah yang diperangi pertama kali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang dengannya akan surut dan padam fitnah permusuhan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan tadi bermanfaat, dari penggalan ayat yang kita telah baca. Dan saya mohon maaf kalau di sana tadi ada bentuk kesalahan dalam penyebutan, yaitu tentang isim fa'il yang tadi kita sebut sebagai maf'ul. Namun yang benar dia adalah isim fa'il faqatilu, atau dia adalah fa'il dhamir muttasil menempati fa'il. Sementara a'immat al-kufri yang seharusnya dengan domir disebutkan secara jelas oleh Allah, secara bahir, dengan maksud dan tujuan yang telah kita dengarkan. Yang a'immat al-kufri inilah yang maf'ul bi, kalau didomirkan maka menjadi faqatiluhum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.